Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutkan, pertemuan kemarin kita telah masuk pada jenis-jenis ma'rifah yang semuanya ada 6 jenis, dan telah kita ambil yang pertama yaitu dhamir, kemudian yang kedua wal'alamu ismun yu'ayyinul musamma bila wasitah. Yang dimaksud dengan alam atau nama adalah suatu isim yang menentukan sesuatu yang dinamai tanpa ada wasitah, yaitu tanpa butuh perantara. Maksudnya apa alhamdulillah? Yang namanya nama adalah apa? Sesuatu yang menentukan sesuatu yang dinamai tanpa butuh perantara. Contohnya Zaid. Zaidun. Ini adalah apa? Nama yang menentukan yang dinamai, yaitu si Zaidnya, tanpa butuh perantara. Zaid ya Zaid. Seorang langsung mengetahui. Maka Abi Bakrin wal Faruq. Ini adalah nama-nama naam Zaid, walaupun bermacam jenis-jenisnya. Zaid dan Makkah, naam, nama manusia dan nama tempat. Abu Bakar nama, tapi masuk kategori kunyah. Al-Faruq ini nama, tapi bentuknya laqab. Jadi alam bisa menentukan sesuatu yang dinamai tadi afanikillah tanpa butuh perantara. Berbeda dengan apa? Dhamir kemarin butuh wasithah berupa takallum atau khitab atau ghaibah. Dan insyaallah tanpa pengertian ini pun antum paham yang namanya alam, nama ya jelas, ya nama. Sesuatu yang diberikan untuk menentukan apa-apa yang kita inginkan. Punya bayi. Ingin apa? Memanggilnya. Gimana caranya? Diberikan nama kepadanya, ya tidak? Time. Kalau enggak ada namanya, bingung. Bayi yang mana? Tayyip, coba kalau ini sama ini enggak ada namanya, kita mau mengambilnya gimana caranya? Ya tidak. Nah, dengan adanya nama, akhirnya apa bisa ditentukan? Qala bal ilmu yadullu ala dhatin mu'ayyanatin biduni wasitah, ay biduni qarinatin kharijatin an lamdi. Maka alam menunjukkan apa? Atas zat yang telah ditentukan tanpa wasithah. Maksudnya apa? Tanpa qarinah dari luar lafadznya. Tanpa qarinah dari luar lafadznya. Maksudnya apa? Dengan lafadz itu sendiri sudah cukup. Ketika seorang mengatakan Muhammad, dia menunjukkan zat tubuh na'am seseorang yang dinamai oleh dengan Muhammad. Ya, tubuh yang dinamai dengan Muhammad. Baik. Ini maksudnya. Dan alam alhamdulillah sebagaimana dicontohkan di sini, dari sisi ada tindaknya tambahan makna yang terkandung di dalamnya terbagi menjadi tiga, yaitu apa? Ismun, kunyah, dan laqab. Isim adalah nama tayyib yang tidak ada tambahan apapun padanya. Ketika kita menamai seseorang dengan Zaidun, itu namanya isim. Kemudian kalau ingin ditambahkan suatu yang bernilai apa? Bernilai penghormatan dengan dinisbahkan kepada anaknya. Menjadi apa? Abu Bakrin misalnya. Zaidun Abu Bakrin. Baik. Ini akan rasanya akan lebih apa? Lebih bagus. Karena terkadang seseorang dan untuk disebut namanya baik kurang enak kalau menyebutnya langsung. Kurang sopan kalau menyebutnya langsung. Baik. Namun ketika disebut dengan kunyah, ini akan apa? Lebih nyaman. Dan punya ikhwan fillah perlu diketahui ini adalah kekhususan bahasa Arab. Tapi termasuk kekhususan bahasa Arab yang tidak didapati pada bahasa-bahasa yang lain. Tapi penggunaan kunya. Dan dulu na'am merupakan apa? Perkara yang dibanggakan oleh orang Arab, sehingga mereka memanggil satu sama lain dengan kunyahnya. Baik. Sedangkan yang ketiga, laqab adalah apa? Suatu apa? Nama yang terkandung padanya nilai celaan atau ujian. Baik, celaan atau ujian. Seorang misalnya na'am tayyib dipuji dengan apa bagusnya ibadah. Misalnya dilakopi dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ini namanya laqab, ada sisi pujian padanya. Tapi di sana ada laqab yang bernilai buruk. Misalnya apa? Al-Himar misalnya. Dilari dengan Himar. Taib. Ja'a Abu Jahlin Al-Himar misalnya. Ini Al-Himar laqab untuk dia, ya, untuk na'am penghinaan. Dan di sana ada pembagian alam yang lain yang bisa kita pelajari pada kitab-kitab berikutnya. Na'am. Baik. Dan karena disebutkan di sini contoh yang mengandung kunyah dan laqab, maka apa? Perlu diketahui pembagian tiga jenis alam tadi. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga adalah wasmul isyarah dan isim isyarah. Ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil isyarati ilaih, yaitu isim yang menentukan sesuatu yang diinginkan, yang disebut. Sesuatu yang disebut tadi, isim yang menentukan sesuatu yang disebut dengan perantara isyarat kepadanya. Misalnya, kalau tadi Afanillah Zaitun, tidak perlu, walaupun kita mengisyaratkan, menunjuk atau tidak, kita tahu bahwa yang dimaksud oleh seseorang mengatakan Ja'a Zaitun adalah telah datang seorang yang dinamai Zaid, yang telah dikenal tadi. Adapun sekarang dengan isim isyarat, ini menentukan sesuatu yang disebut, tapi apa? Tidak langsung. Namun butuh apa? Perantara berupa isyarat. Hadza. Nah, kita ingin menentukan misalnya, tayyib, ini seorang pelajar yang baru, ya. Dengan isyarat, hadza talibun jadidun. Nah, tayyib, misalnya. Wa asma'ul isyarah hiya, dan isim-isim isyarah yaitu hadza wa yusyaru bihi lil mufrad al mudzakkar nahwu hadza talibun. Yang pertama hadza diisyaratkan dengannya untuk mufrad mudzakkar, contohnya hadza talibun. Cara mengi'rabnya untuk perhatikan, nah, hadza al ha lit tanwin wa hadza ismu isyarah mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Jadi hakikat isim isyarahnya adalah dha, sedangkan talibun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'in dhammatul zahiratu ala akhirihi. Kemudian hadhihi, na'am hadhihi, wa yusyaru biha lil mufradatil mu'annata, na'am diisyaratkan dengannya untuk mufradah mu'annatha, yaitu satu perempuan. Nahu hadhihi talibatun. Baik. Kemudian hadhani wa yusharu bihi lil musanna mudzakkar, diisyaratkan dengannya untuk musanna mudzakkar, dua laki-laki. Nahu hadhani talibani. Hatani yang keempat, wa yusharu bihi lil musanna mu'annath, isyaratkan dengannya untuk mutanna mu'annath. Nahu hatani talibatani. Kemudian ha'ulai, wa yusharu bihi lil jam'i mudhakaran kana au mu'annatha. Untuk apa jama', baik itu mudhakar atau mu'annath. Nahu haulai thullabun wa haulai thalibatun sama. Naam. Fasmul isyarati yadullu ala syai'in mu'ayyalin biwasitatil isyarati ilaih. Maka isim isyarah menunjukkan atas sesuatu yang telah ditentukan. Tapi apa? Dengan perantara isyarat kepadanya. Tanpa ada isyarat maka tidak bisa. Naam. Dan isim isyarah qalilillah kalau dalam bahasa kita maka namanya apa? Kata apa? Kata tunjuk. Kalau kemarin dhamir dalam bahasa kita dinamakan apa? Kata ganti. Kalau sekarang kata tunjuk. Karena apa? Butuh wasitah dengan apa? Penunjukan yang ditunjuk dengan isyarat. Taqulu musyiran bi usbu'ika ila talib matalan hada. Ya, engkau katakan musyiran dalam keadaan engkau mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjukmu kepada seorang dan apa seorang pelajar misalnya matalan taib hadza mujtahidun sambil menunjuk, maka dengan wasitah penunjukan ini taib maka jelas yang dimaksud siapa dari sekian banyak ini. Nah misalnya satu hadza mujtahidun misalnya taib. Fatadullu lafdhatu hadha ala dhati talibil mu'ayyani biwasitatil isyarati ilaih. Maka lafad hadha nah, menunjukkan kepada zat seorang talib yang telah ditentukan dengan perantara isyarat kepadanya. Baik. Kemudian ada tanbih badannya depan kaki perhatikan laisat ha min jumlati ismil isyarah wa innama hiya harfun ji'a bihi litanbihil mukhatabi 'ala al-musyari ilaih. Jadi pada lafaz-lafaz ism isyarah tadi afwan filahnya itu adalah apa sebagai na'am harfun tanbih. Na'am tidak termasuk dalam kesatuan ism isyarah. Tapi dia huruf yang didatangkan untuk apa? Memberikan tanbih kepada mukhatab. Taib agar mukhatab orang yang diajak bicara itu lebih memperhatikan. Taib. Adapun yang menjadi isim isyarah adalah dha. Na'am, kemudian dhihi dhani. Na'am, kemudian tani. Ula'i. Sedangkan ha itu adalah apa? Adalah huruf litanbih. Fa'idatun idza ashkala 'alaika i'rabu ism al-isyarah, fadh makanahu isman dhahiran wa a'ribhu. Ini tips. Ya, tips untuk kita apa? Mengetahui bagaimana meng-i'rab ism isyarah. Baik. Apabila engkau kebingungan mengi'rab isim isyarah, maka letakkan pada tempat isim isyarah itu isim zahir. Kemudian engkau i'rab. Nahu ra'aitu hadha. Ra'aitu hadha. Maka hadha ini apa i'rabnya bingung. Takulu bihi ra'aitu taliba. Ra'aitu taliba. Berarti fa'taliba maf'ulun bih. Wakadha yuqalu bi'irabi isim mas'ul. Demikian pula tayyib dikatakan pada i'rab isim mausul sama. Pada isim isyarah juga isim mausul apabila kalau kita kebingungan nantinya mengi'rabnya bagaimana tinggal apa pada bagian isim isyarah atau isim mausul tadi diganti dengan nama apa nama orang isim dhahir atau isim dhahir walaupun bukan nama yang cocok maka akan diketahui kedudukannya dalam i'rab. Baik. Ini isim isyarah. Dan diperhatikan. Mungkin itu dulu. Naktabi bihada subhanakallah. Alhamdulillah.